Oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk istiqomah di atas ketaatan-ketaatan, peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan membaca 6 kitab atau risalah Fadhlul Islam, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan syarah dari kitab ini, penjelasan dari kitab ini dari bab yang terakhir, yakni bab tahdziri minal bid'ah, bab yang menjelaskan tentang peringatan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan al-bid'ah? Apakah pengertiannya sehingga kita tidak keliru, tidak salah di dalam memahami apa itu bid'ah? Ketika disebutkan 6 bid'ah itu merupakan perkara yang terlarang di dalam syariat ini, di dalam agama Allah Azza wa Jal, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahaminya sehingga mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya dikatakan, dengan mengatakan kalau begitu kalian tidak usah naik kendaraan mobil misalkan, nah motor, pesawat dan yang lainnya, dan jangan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada zaman sekarang ini, karena tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang kita maksud dengan bid'ah, atau yang dimaksud dengan bid'ah oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam risalah-risalah mereka. Demikian pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mereka menjelaskan atau menyebutkan bid'ah, pengertian dari bid'ah yang dimaksud di dalam syariat ini, sehingga kita bisa membedakan nantinya. Nah, mana yang dimaksud bid'ah di dalam syariat ini, mana yang dilarang dari kebid'ahan yang terdapat padanya larangan di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Bid'ah, kata para ulama, yang dimaksud atau pengertian dari bid'ah yakni tariqatun fid din mukhtara'atu qudahi syar'iyyata yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan bid'ah di dalam syariat ini yang perlu kita ketahui, apa itu ketika disebutkan bid'ah yang terlarang, yang tercela di dalam syariat ini? Di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama tentang tercelanya bid'ah, dan hendaknya kita menghindari, menjauhi dan memperingatkan umat darinya. Yakni tariqatun fid din, suatu jalan. Ya, bid'ah ini ibarah an tariqatin fid din, suatu penjelasan, penggambaran tentang suatu permasalahan, suatu jalan di dalam agama ini. Ingat, di dalam syariat, di dalam agama. Adapun permasalahan dunia, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Mau kalian membuat pesawat, naik pesawat, mobil dan yang lainnya. Nah, itu adalah urusan dunia kalian. Akan tapi yang dimaksud dalam bid'ah, yakni bid'ah di dalam permasalahan din, masalah agama. Yakni tariqatun fid din mukhtara'atu tudahi syar'iyyatan. Suatu jalan di dalam agama ini yang diada-adakan. Diada-adakan yang tidak ada. Nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diada-adakan, atau yang sudah ada akan tetapi bumbui, ditambah-tambahi. Nah, ditambah-tambahi. Di, nah, kasih bumbu-bumbu yang lain. tambahan-tambahan yang tidak ada tambahan tersebut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ini pengertian bid'ah yang dimaksud. Satu jalan di dalam agama ini yang diada-adakan tudhoi syar'iyyah dalam rangka untuk menyaingi syariat, ya, membuat jalan dalam agama ini, ya, untuk bersaing dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dia melihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada suatu perintah ini dan itu, dia pun membuat untuk diamalkan. Yuksadu bisuluki alaiha, yang dimaksud atau tujuan dengan membuat jalan tersebut, melakukan ibadah dari jalan-jalan tersebut, menempuh jalan tersebut, al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu, ya, untuk dia itu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Membuat suatu jalan di dalam agama ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membuat ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, atau sudah ada akan tapi ditambah-tambahi. Nah, dengan tambahan yang tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini enam pengertian dari bid'ah, sehingga dengan definisi ini, pengertian ini, kita bisa membedakan. Oh, bisa kita mengetahui. Oh, ternyata ini yang dimaksud di dalam bid'ah. Sehingga tidak salah paham. Tidak salah paham di dalam memahami enam penjelasan para ulama yang dimaksud dengan bid'ah. Adapun permasalahan dunia, maka kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Nah, yang dilarang adalah melakukan perkara yang baru di dalam agama ini, mengada-adakan. Beliau menyebutkan hadis dari Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala di dalam bab ini. Anil Ibad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mau'idatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Qulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwajjihin, fa'awsina. Qala, usikum bitawallahi wa sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun, wa innahu man ya'is minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Qala Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Nah, Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada kami. Nah, dengan suatu nasihat yang dengan nasihat tersebut sangat mengena di hati-hati kami, dengan nasihat yang sangat mengena yang dengannya berlinanglah air mata dan bergetarlah hati-hati kami, kata beliau. Maka kami pun mengatakan, kulna, kami mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwajjihin fa'awsina, seolah-olah ini adalah nasihat dari seorang yang hendak berpisah. Nah, Ini seolah-olah nasihat dari seorang yang sudah berpisah dengan kami. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersabda, usikum bitawallahi wa sam'i wa ta'ah, maka aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa. Nah, ini merupakan wasiat yang sangat penting yang hendaknya diwasiatkan oleh setiap orang kepada orang yang hendak dia tinggalkan, hendak dia berpisah dengannya. Nah, untuk senantiasa berwasiat dengan takwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya at-taqwa, bahkan ini diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum-kaum sebelum kita. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, demikian pula kepada kalian, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya takwa, sehingga hendaknya kita selalu mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'u wa ta'ah, dan agar kalian senantiasa mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Nah, wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, hidup lama di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru di dalam permasalahan agama ini. Nah, hati-hati kalian dengan perkara yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, telah kita sebutkan bahwasannya asal daripada peribadatan itu adalah terlarang, tidak boleh. Nah, seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala asalnya tidak boleh, kecuali setelah dia mengetahui ada dalilnya. Nah, ketahui dulu dalilnya baru kita beribadah. Jangan kita ibadah dulu baru kita mencari-cari dalil. Nah, saya mau ibadah seperti ini, dalilnya ada enggak ya? Dicari dulu, ibadah dulu baru dicari-cari. Setelah beribadah, melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru dicari-carikan dalil yang sesuai dengan ibadahnya. Oh, kayaknya ayat ini sesuai. Oh, kayaknya hadis ini sesuai. Subhanallah. Nah, ketahui dulu ilmunya, dalilnya, baru kita beribadah dengan dalil tersebut. Dikarenakan kita tidak dituntut untuk beribadah terhadap sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Nah, beribadahlah kalian sesuai dengan dalil dan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kalau tidak ada dalilnya, jangan kita beribadah. Jangan kita bertanya, nah, saya mau beribadah begini, apa ada lah dalilnya yang melarang saya ibadah seperti ini? Ya, dalil larangan secara umum bahwasanya kita tidak diperbolehkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dalil. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kamu memiliki dalil tentang ibadah yang kamu lakukan? Kalau tidak ada, jangan. Ibadah itu perkara tauqifiyah, perkara yang berhenti di atas dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dalilnya kita lakukan, kalau tidak ada maka kita tinggalkan. Nah, ya, karena setiap perkara yang baru itu adalah sesat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Hudzaifah bin Yaman, an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengannya. Nah, gampang, mudah. Kalau ada suatu peribadatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pernah dilakukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka jangan kita ikuti, jangan kita lakukan. Ikuti apa yang telah ada contohnya dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fa innal awwala lam yaj'al akhir maqala, karena pendahulu mati di kalangan para sahabat tidak meninggalkan enam satu ucapan bagi kalian untuk kalian berbicara, yakni untuk mengada-adakan suatu permasalahan, membuat-buat suatu ibadah. Nah, jangan ikuti apa yang telah mereka lakukan dari ibadah-ibadah yang ada, dan tinggalkan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fattaqullaha ya masyaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian para pembaca, yakni para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah jalan mereka, orang-orang sebelum kalian, yakni jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa qala Ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, akhbarana Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, mengabarkan kepada kami Hakam Ibn Al-Mubarak, anba'ana Umar bin Yahya, dan telah memberitakan kepada kami Umar bin Yahya, qala sami'tu abi yuhadisu an abi, aku mendengar bapakku memberitakan, mengabarkan dari bapaknya, ini dari kakekku gitu. Nah, aku mendengar bapakku mengabarkan dari bapaknya, ya, dari kakeknya. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud, yakni kakek dari Amr bin Yahya, ayah dari Yahya. Nah, ini mengatakan kami dahulu najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud, kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qabla salatil ghadati fa idza kharaja mashina ma'ahu ila al masjid, kami dahulu duduk di depan rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh, menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari rumah beliau, menunggu, ya, menunggu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk pergi salat bersama. Fa idza kharaja masina ma'ahu ila al masjid, maka apabila Abdullah bin Mas'ud beliau telah keluar dari rumahnya, maka kami pun pergi bersama beliau menuju ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, datanglah kepada kami Abu Musa al-Ash'ari, beliau juga salah seorang sahabat Nabi. Naam. Sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Salah seorang sahabat, Abu Musa al-Ash'ari. datang kepada mereka. Faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Musa al-Asy'ari mengatakan apakah Abu Abdurrahman yakni Abdullah bin Mas'ud telah keluar tadi? Dia telah keluar. Nah, untuk sholat subuh. Faqulna la fajala sama'ana hatta kharaja. Maka kami mengatakan belum. Abdullah bin Mas'ud belum keluar, maka Abu Musa al-Asy'ari pun duduk bersama mereka menunggu Abu Musa al-Asy'ari menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk sama-sama berangkat sholat subuh. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah, kami pun berdiri untuk sama-sama pergi ke masjid. Faqala lahu Abu Musa ya Abu Abdurrahman inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku melihat suatu perkara di masjid baru saja yang aku pun mengingkarinya sebetulnya. Nah, walam ara walhamdulillah illal khair. Akan tapi saya tidak melihat yang demikian itu melainkan terlihat baik. Perkara yang kelihatannya baik, bagus. Nah, tapi sesungguhnya aku mengingkarinya di dalam hati. Ya. Nah. Qala fa ma huwa? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkara apa yang kamu lihat? Faqala in ista fasatarahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu masih hidup nanti kamu akan melihatnya di masjid. Nah. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna salata fi kulli halaqatin rajulun wa fi aydihim asa fa yaqulu kabbiru mi'atan fa kabbiruna mi'atan. Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, aku melihat di masjid ada suatu kaum yang mereka membuat halaqah-halaqah, yang mereka duduk menunggu datangnya waktu sholat pada setiap halaqah tersebut, setiap kelompok orang yang duduk melingkar membuat halaqah. Nah, pada setiap kelompok ada satu orang yang menyeru. Nah, sementara di tangan-tangan mereka orang-orang yang duduk itu ada batu-batu kerikil yang banyak yang mereka kumpulkan. Maka orang ini pun yang jadi pemimpin pun mengatakan, kabiru mi'atan fayukabiru namiatan. Orang ini mengatakan, bertakbirlah kalian 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus seterusnya sampai 100 kali dihitung dengan batu. Nah, fayakulu fayakulu halilu mi'atan fayakuluna fayakulu sabihu mi'atan fayusabihuna mi'atan. Ketika orang ini mengatakan, bertahlillah kalian la ilaha illallah 100 kali, maka mereka pun akan bertahlil 100 kali dihitung dengan batu. Maka orang ini pun mengatakan, bertasbihlah kalian 100 kali, maka orang-orang pun akan menghitungnya dengan batu 100 kali. Mereka akan bertasbih 100 kali. Ini kelihatannya subhanallah bagus. Nah, ada enggak takbir di dalam syariat? Ada. Ada enggak kalimat tahlil di dalam syariat Islam? Ada. Ada enggak ajaran untuk bertasbih di dalam syariat Islam? Ada. Semuanya ada. Nah, akan tapi kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang ini. Qala fa madza qulta lahum? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kamu katakan kepada mereka wahai Abu Musa al-Asy'ari? Qala ma qultu lahum syai'an intidara ra'yika aw intidara amrik. Maka dia pun mengatakan, aku tidak mengatakan sesuatu kepada mereka karena aku masih menunggu pendapatmu. Apa pendapatmu Abdullah bin Mas'ud? Ataukah aku menunggu perintahmu? Abu Musa al-Asy'ari diam. Ketika melihat itu beliau hanya mengingkarinya di dalam hati, tidak. Nah, lantas mengatakan apa-apa karena menunggu pendapat, apa pandangan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tentang permasalahan ini. Nah, Qala afala amartuhum an ya'iddu sayyiatihim. Kenapa kamu tidak perintahkan saja mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka, dosa-dosa mereka? Wa dhaminta lahum alla yudhi'a min hasanatihim syai', dan kamu menjamin bahwasanya kebaikan mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu dihitung, kata beliau. Naam. Kenapa kamu tidak perintahkan untuk mereka menghitung dosa-dosa mereka saja, dan mereka tidak usah khawatir tentang amalan-amalan baik mereka, karena tidak akan terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk pengingkaran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tentang apa yang mereka lakukan. Naam. Asalnya ada. Naam. Ibadah takbir, tahlil, tasbih. Akan tetapi ketika cara-caranya tersebut diada-adakan, yang dahulu tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, cara-cara seperti ini, dipimpin satu orang kemudian disuruh menghitung sekian kali dan sekian kali. Nah, ini tidak pernah diajarkan menghitungnya dengan batu sekian ratus kali misalkan, atau sekian ribu kali. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jangan diamalkan, tinggalkan. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tumma madha wa mudina wa mudina mah. Kemudian beliau pun berlalu dan kami pun ikut bersama beliau. Hatta ata halaqatin min tilkal hilab. Nah, berangkat beliau menuju masjid menemui orang-orang tersebut. Nah, kami pun ikut bersama Abdullah bin Mas'ud untuk ke masjid. Fawaqafa alaihim faqala. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berdiri di antara mereka, orang-orang yang bertasbih, bertahlil, bertakbir tadi di masjid. Beliau mengatakan, "Ma hadzalladzi araakum tasna'unahu? Tasna'una? Apa ini yang aku melihat kalian sedang lakukan ini? Ini apa?" kata beliau. "Qalu ya Aba Abdurrahman, asana'uddu biha takbir wa tahlila wa tasbiha." Ini adalah batu, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, yang kami gunakan untuk menghitung takbir kami, menghitung tahlil kami, menghitung tasbih yang kami lakukan. Faqala fa'iddu sayyiatikum. Beliau pun mengatakan, maka hitunglah kejelekan-kejelekan kalian ini. Hitung saja kejelekan kalian, jangan kalian menghitung amalan-amalan kalian, tapi hendaknya kalian menghitung kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min sayyi'atikum syai'. Aku menjamin, kata beliau, bahwasanya kebaikan kalian itu tidak akan hilang sedikit pun, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian tidak menghitungnya. Hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Nah, dan kalian tidak perlu khawatir dengan amalan baik yang kalian lakukan, karena tidak akan terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ya ummat Muhammadin, ma asra halakatakum haula'i sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadhihi thiyabu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Nah, waihakum, celakalah kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya, begitu cepatnya kebinasaan mendatangi kalian, begitu cepatnya kalian celaka. Nah, kata beliau, mereka ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kalian, masih bisa mencukupi kalian, masih belum mati, masih hidup para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalian sudah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, baju beliau masih belum basah dan kemudian bejana-bejana beliau belum pecah. Nah, belum lama meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di antara kalian. Kalian sudah mengadakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ada min millati Muhammadin aw mutatihu babad dalalah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian itu berada di atas agama yang lebih, apakah sesungguhnya kalian berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian ini akan membuka pintu-pintu kesesatan? Ini pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari perbuatan mereka. Pertanyaannya, apakah kalian itu lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak. Kalau kalian mengatakan kalian lebih mendapatkan petunjuk, nah, ini adalah kemungkaran yang kalian ada-adakan, menganggap lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan. Kemungkinan yang kedua yang ada pada diri kalian, yakni kalian akan membuka pintu-pintu kesesatan. Nah, qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khairah. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan dengan perbuatan ini melainkan kebaikan. Subhanallah. Semua mereka mengatakan bahwasanya tidaklah mereka melakukan amalan-amalan kebid'ahan, tidaklah mereka melakukannya melainkan mengharapkan kebaikan. Apa jawaban beliau? Nah, wa kam min muridinil khairin lan yusibahu. Betapa banyak, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya karena salah jalannya. Nah, salah jalannya. Kalau kamu ingin kebaikan, ikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sudah ada di situ semua, sudah lengkap, tidak kurang sedikit pun. Jalan-jalan kebaikan, petunjuk-petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan. Semuanya ada. Telah di ajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau kalian menginginkan keselamatan, ikuti jalan-jalan keselamatan. Mana jalan keselamatan? Jalan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Tarjun najata wa lam tasluk masalika. Inna safinata la tajri alal yabas. Kalian menginginkan keselamatan, kesuksesan, nah, keberhasilan, akan tetapi kalian tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Kalau kalian ingin kebaikan, tempuh jalan-jalan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menginginkan keselamatan, tempuh jalan-jalan keselamatan yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tempuh itu. Kalian menginginkan kebaikan, tapi kalian tidak menempuh jalan-jalannya. Kalian menginginkan keselamatan, akan tetapi kalian tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Ketahuilah bahwasannya perahu atau kapal itu mereka, dia tidak akan berlayar di daratan. Ya, ya ini keliru ketika kalian mengharapkan keselamatan, tapi kalian menempuh jalan yang lain, bukan jalan keselamatan. Nah, tempuh jalannya ketika kita ingin mendapatkan keselamatan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kepada kami bahwasanya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Wa'aimullah. Allahu a'lam ini apa ini maksudnya? Ya, ini adalah sumpah demi Allah. La'alla aktaruhum minkum. Setelah Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang suatu kaum, yakni Khawarij, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian beliau bersumpah kemungkinan demi Allah, bisa saja kebanyakan dari mereka itu adalah kalian, muncul dari kalian ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Tsumma tawalla anhu, kemudian beliau pun berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, maka Amr bin Salamah beliau mengatakan, ra'aina amatu ulaikal hilaq yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan dari mereka ini yang ada di dalam halaqah tersebut yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemungkinan mereka inilah yang nanti akan menjadi bibit-bibit Khawarij. Nah, ternyata pada perang Nahrawan, pada hari Nahrawan tersebut, mereka, kebanyakan dari mereka itu memusuhi, memerangi kami dari kalangan Khawarij. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta pertolongan dan tempat bertawakal, dan kepadanya lah kami bertawakal. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai. Nah, risalah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sore hari, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan ta'lim kita di 6 hari-hari berikutnya dengan kitab yang lain, insyaallah biidznillahi ta'ala tentunya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.